Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita akan membaca bagian yang ke-23 dari buku ini, membahas seputar tawassul yang diperbolehkan dalam berdoa. Sebagaimana yang kita ketahui, semua manusia ketika mereka berdoa inginnya segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Meskipun sebenarnya prinsip ini tidak disetujui oleh para ulama di masa silam, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Inni la ahimu istijabatad du'a." Yang menjadi perhatian saya itu bukan doa mustajab. Namun yang menjadi perhatian saya adalah banyak berdoa. Fa inna man ulhima biddu'a yulhamu bil istijabah. Karena siapa yang diberi ilham oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah untuk mau banyak berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ijabah baginya. Artinya begini, beliau ketika berdoa kemudian langsung dikabulkan oleh Allah, ini bagi beliau bukan sesuatu yang menarik. Karena kalau seperti itu membuat orang kemudian malas berdoa. Selesai berdoa diijabahi. Setelah itu dia tidak akan berdoa. Nanti minta apa lagi diijabahi. Setelah itu dia tidak berdoa. Namun yang lebih penting kata Umar adalah ketika Allah memberikan kita petunjuk untuk menjadi orang yang rajin berdoa. Dalam arti kita menjadi manusia yang merasa sangat fakir di hadapan Allah, sehingga sering meminta merengek-rengek ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dimaksud dengan ilham dalam berdoa. Karena siapa yang sudah diberi kunci doa oleh Allah, maka nanti dia akan banyak diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak malas berdoa. Karena itu seperti yang kemarin kita sampaikan di kajian Rabu pagi, ada sebagian ulama yang dia ketika doanya dikabulkan dengan doanya tidak dikabulkan, dia lebih gembira ketika doanya tidak dikabulkan, agar dia lebih banyak bisa berinteraksi dengan Allah. Karena kalau doanya dikabulkan, barangkali keinginan dia untuk selalu mendekat kepada Allah tidak lebih besar ketika doanya ditunda oleh Allah pengabulannya. Tapi secara umum manusia berharap ketika dia berdoa agar doanya segera dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah. Yang dimaksud wasilah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah Ta'ala. Kata Qatadah ketika beliau menafsirkan ayat ini, "Dekatkanlah dirimu kepadanya dengan melakukan ketaatan dan amal yang membuatnya ridha." Sehingga kunci untuk bisa sukses dalam mengambil wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat. Tawassul yang disyariatkan itu mempunyai banyak macamnya. Di antaranya yang pertama adalah tawassul dengan iman, seperti yang Allah jelaskan di surat Ali Imran ayat 193. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan serangkaian doanya orang yang baik penduduk surga. Di antaranya dia berdoa, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar munadiyan, orang yang menyeru, orang yang memanggil, yunadi lil iman, dan dia mengajak untuk beriman. An aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa amanna, kemudian aku mengikuti ajakan itu. Aku menerima ajakan itu sehingga aku beriman. Karena itu ya Allah, Rabbana faghfir lana. Karena itu ya Allah, ampunilah kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Sehingga dalam kalimat ini ada dua kalimat. Yang pertama adalah pernyataan bahwasanya kita beriman kepada Allah. Yang kedua, permohonan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan inna sami'na munadiyan yunadi lil iman? Kami mendengar penyeru mengajak kami untuk beriman. Mana yang pertama adalah para rasul. Para rasul mengajak para hamba untuk beriman kepada Allah. Makna yang kedua, penyeru yang dimaksud adalah kitabullah. Kami mendengar kitabullah yang isinya mengajak orang untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Fa'amanna, kemudian kami mengikuti ajakan itu dan kami beriman. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Sehingga di sini kita bertawassul dengan apa? Bertawassul dengan iman yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah tawassul dengan tauhid, mengesakan Allah Ta'ala. Seperti doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika beliau ditelan oleh ikan paus, ikan nun. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan, fanada fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yunus berdoa dalam kegelapan, yaitu di dalam perut ikan, di bawah ke dasar lautan, di tengah malam yang gelap, sehingga kegelapan di atas kegelapan. Dan kita tidak tahu berapa lama Yunus berada di perut ikan. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam kegelapan dia berdoa dan memanggil Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian aku kabulkan permohonan Yunus dan aku selamatkan dia dari bencana yang dia alami, dan seperti itulah aku selamatkan orang-orang yang beriman. Maka dalam doanya Yunus, beliau alaihi salatu wassalam tidak mengajukan permohonan apapun, tapi beliau hanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi beliau sedang dalam suasana terjepit. Maka doa ketika seorang hamba dalam kondisi terjepit, doa ketika seorang hamba dalam kondisi terjepit itu sudah kelihatan dari suasana yang dia alami. Misalnya dia dalam kondisi sedang berhadapan dengan potensi bahaya, ada anak nakal atau orang yang mau bertindak jahat di hadapannya dan dia tidak punya apapun yang bisa melindungi dirinya, maka dia bisa berdoa seperti ini, sebagaimana yang diucapkan oleh Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang kita inginkan dengan suasana yang terjadi pada diri kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari bencana yang sedang kita hadapi. Makanya kalimat doanya Yunus ini disebut dengan du'aul karbi. Doa al-karbi, doa ketika orang sedang dalam kesulitan. Dia punya masalah besar atau menghadapi ancaman besar, maka dianjurkan untuk membaca doa ul-karbi, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lalu Yunus mengatakan inni kuntu minadh-dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Apa kezaliman Yunus? Kezaliman Yunus adalah meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah. Kezaliman Yunus meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah. Padahal orang baru boleh meninggalkan kaumnya jika sudah ada. Seorang nabi baru boleh meninggalkan kaumnya jika sudah ada perintah. Maka setiap aktivitas nabi itu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa memutuskan secara sepihak. Sehingga nabi itu hijrah bukan karena benci kaumnya, tapi sang nabi itu hijrah karena diperintahkan oleh Rabb-nya. Yang ketiga, tawassul dengan menyebut nama-nama Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, fad'uuhu biha. Karena itu panggillah dia dengan menggunakan asmaul husna. Yang pertama, apa arti asmaul husna? Kita coba tafsirkan ayat ini ya. Asmaul husna maknanya adalah nama-nama yang baik yang mengandung sifat sebagaimana namanya. Maka ada dua unsur bisa disebut sebagai asmaul husna. Pertama, nama itu baik. Yang kedua, pemiliknya memiliki sifat sebagaimana namanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna karena nama-namanya isinya kebaikan. Dan Allah memiliki sifat sebagaimana nama itu, maka dia Ar-Rahman, namanya dan sifatnya Rahmah. Dia Ar-Rahim, namanya Ar-Rahim dan sifatnya juga Rahim, dan seterusnya. Fad'uhu biha, kalimat fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama-nama itu, ada dua makna. Yang pertama, berdoalah kepada Allah dengan memanggil Allah menggunakan asmaul husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Mannan, Ya Ghaffar, dan seterusnya. Atau yang kedua, sebutlah nama Allah dengan menggunakan asma'ul husna, meskipun konteksnya tidak sedang berdoa. Sehingga ketika kita hendak menyebut nama Allah, maka yang kita sebutkan adalah asma'ul husna. Kita tidak boleh membuat nama yang baru untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zahir ayat menunjukkan bahwa ketika kita berdoa, kita boleh menggunakan nama apapun yang Allah miliki. Maka boleh kita panggil Ar-Rahman, kita panggil Al-Quddus, kita panggil As-Salam, kita panggil dengan nama yang lain, bebas. Zahir ayat menunjukkan demikian. Namun yang lebih tepat adalah penggunaan nama itu disesuaikan dengan permintaan. Penggunaan nama disesuaikan dengan permintaan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi nabinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering memanggil Allah dengan nama Ar-Rahman. Dan orang jahiliyah, mereka menganggap nama Ar-Rahman itu miliknya siapa? Nama Ar-Rahman itu miliknya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Sehingga mereka tidak kenal istilah Rahman kecuali Musailamah Al-Kadzab, yang digelari dengan apa? Rahmanul Yamama. Rahmanul Yamama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa beliau manggil ya Rahman, ya Rahman. Orang-orang musyrik mengatakan Muhammad telah berbuat syirik. Dia memanggil Tuhan selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah. Ya, kulidullaha awidur Rahman ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Kamu mau panggil Allah, mau panggil Ar-Rahman, dengan nama apapun yang kalian gunakan, dialah pemilik Asmaul Husna. Sehingga kita boleh berdoa dengan semua nama Allah yang kita kehendaki, namun disesuaikan dengan isi doa. Maka kalau ada orang yang bertanya, ya Allah, bolehkah kita menyebut nama Allah Ad-Dar, sang pemberi madarat? Ad-Dar, sang pemberi madarat. Mereka mengatakan itu bagian dari nama Allah, salah satu di antara nama Allah. Tapi nama yang seperti ini perlu digandengkan dengan pasangannya, yaitu An-Nafi. Boleh enggak kita memanggil Allah dengan Al-Qabid, zat yang menyempitkan? Boleh, tapi gandengkan dengan Al-Basit, zat yang melapangkan. Wal qabidul basitu annafi'ud darru, sehingga semua nama Allah itu kita panggil sesuai dengan porsinya. Kemudian di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertawassul dengan nama-namanya, seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang menjadi milikmu, yang nama itu engkau berikan untuk dirimu sendiri. Sehingga nama Allah itu bukan pemberian manusia kepada Allah, tapi Allah yang memberikan nama untuk dirinya sendiri. Karena itu kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah dari hasil ijtihad kita, atau dari hasil susunan kata yang kita buat, tapi nama Allah itu apa yang kita terima dari dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, tawassul dengan sifat-sifat Allah. Tawassul dengan sifat Allah, seperti doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Wahai zat yang maha hidup, al hayyu, wahai qayyum yang mengurusi kehidupan yang lain. Dan ini termasuk di antara ismullahil a'zham, nama Allah yang paling agung, al hayyu al qayyum. Karena kehidupan ini ada, kata para ulama, dialah pemilik zat, pemilik nama Al Hayyu Al Qayyum. Kehidupan ini ada karena dia pemilik nama Al Hayyu Al Qayyum. Kehidupan kan intinya dua, Allah yang maha hidup dan Allah memberikan kehidupan bagi makhluknya. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Perbaiki seluruh urusanku dan jangan engkau lepaskan kepada diriku yang mengurusinya meskipun hanya sekejap mata. Karena kita ini enggak tahu. Kita ini makhluk yang bodoh. Karena kita ini banyak kekurangan, sehingga bagian dari pengakuan kita bahwasanya kita ini fakir adalah mohon kepada Allah agar Allah yang bimbing. Selanjutnya begini, bedakan antara nama dan sifat. Bedakan antara nama dan sifat. Berdoa memanggil nama disyariatkan. Ya Hayyu ya Qayyum itu disyariatkan. Ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Ghaffar disyariatkan. Ini disyariatkan, diperintahkan sebagaimana dalam ayat di surat Al-A'raf ayat 180. Tapi berdoa memanggil sifat syirik. Berdoa dengan memanggil sifat itu syirik. Ya rahmatullah, irhamni. Ya maghfiratallah, ighfirli. Ya sam'allah, misalnya. Ya basratallah, enggak boleh. Karena sifat Allah itu bukan Allah. Sifat Allah bukan Allah. Ya kalamallah, urzukni, enggak boleh. Wahai rahmat Allah, berikanlah aku rahmat. Wahai maghfirah Allah, berikanlah aku ampunan. Ini syirik. Karena berarti dia meminta kepada selain Allah. Karena sifat Allah itu bukan Allah. Sehingga yang boleh dipanggil itu nama, bukan sifat. Terus sifat boleh dipakai apa? Sifat boleh dipakai sebagai tawassul, sebab doa. Bukan dipanggil dalam doa. Sehingga kalau sifat dipakai sebagai tawassul, dikasih tambahan bi. Dikasih tambahan bi. Misalnya, ya Rahman birahmatika, birahmatika irhamni. Nah itu boleh. Dengan sebab rahmatmu ya Allah, berikanlah aku rahmat. Ini diperbolehkan. Tapi wahai rahmat Allah, berikanlah aku kehidupan yang baik. Nah ini syirik. Karena rahmat Allah bukan Allah. Baik. Ada kaidah seperti ini ya, barangkali perlu serius untuk memahami. Sifat itu bukan zat, tapi sifat tidak bisa terpisah dari zat, gitu ya. Kalau kaidah dalam bahasa Arabnya, la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Pernah dengar ini? La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sifat itu bukan zat, tapi sifat tidak bisa lepas dari zat. Sehingga sifat Allah bukan zat Allah, tapi sifat Allah tidak bisa lepas dari zat Allah. Karena itu sifat bukan makhluk, tapi dia bukan khalik. Sehingga dia tidak boleh dijadikan sebagai tempat berdoa, dan juga tidak boleh disebut sebagai makhluk. Namun dia boleh dijadikan sebagai tawassul untuk doa. Dipahami ini? Semoga tidak bingung ya. Jadi sifat bukan zat, tapi sifat tidak bisa dipisahkan dari zat. Sehingga berdoa memanggil sifat hukumnya syirik. Yang boleh adalah berdoa dengan tawassul menggunakan sifat. Namun sifat bukan makhluk. Sebagai contoh, paimin lemu. Maka lemu itu apa? Sifatnya apa? Paimin. Bisa enggak dipisahkan? Ini paimin, sebelahnya paimin, lemunya paimin. Bisa dipisahkan? Enggak bisa. Sehingga paimin bukan lemu, lemu juga bukan paimin. Karena itu, kalau kita memanggil lemu, itu bukan paimin. Itu sifatnya paimin. Wahai lemu, misalnya, bantulah aku. Ini yang kamu panggil sifatnya paimin, bukan paimin. Tapi sifat lemu ini tidak bisa pisah dari paimin. Begitu ya. Itu yang dimaksud kaidah la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Ini dibahas dalam masalah tauhid asma wa sifat. Baik. Nah maka bagian dari kesalahan sebagian orang dia berdoa meminta kepada Al-Quran. Ini enggak boleh, karena Al-Quran bukan khaliq, sehingga tidak boleh meminta ya mushaf wa ya Quran ya kalam Allah ya ighfirli warzuqni ilman misalnya. Ini enggak boleh karena kalamullah bukan Allah. Selanjutnya yang kelima, bertawassul dengan menggunakan amal saleh seperti salat, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga hak dan amanah, bersedekah, zikir, membaca Al-Quran, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kecintaan kita kepada beliau dan kepada para sahabatnya, serta amal soleh yang lainnya. Intinya semua ketaatan bisa dipakai untuk tawassul. Makanya salawat dalam khutbah Jumat itu disyariatkan untuk dibaca sebelum atau sesudah berdoa? Sebelum. Sehingga khatib membaca salawat dan mengajak kepada para jamaah untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus do gregah tangi kabeh ya. Karena sebelumnya ditinggal turu. Lalu dia membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus berdoa. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat riwayat yang mengisahkan tiga orang yang terperangkap dalam gua. Dan ini terjadi di masa Bani Israel. Tiga orang ini adalah Bani Israel yang soleh. Mereka bertiga jalan-jalan, tiba-tiba turun hujan, lalu berteduh masuk ke dalam gua. Allah takdirkan turun batu besar, jatuh tepat di mulut gua. Batu itu enggak gelinding, begitu turun enggak gelinding, jatuh menutupi mulut gua. Wah, ini gimana? Coba telepon keluarganya. Akhirnya mereka bingung bagaimana caranya. Lalu masing-masing bertawassul dengan amal soleh. Berdoalah kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh kalian. Berarti di sini apa, Pak? Bertawassul dengan amal soleh itu. Bertawassul dengan amal soleh itu bahasa kita adalah sum'ah kepada Allah, menceritakan amal kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu diperbolehkan. Kita kalau menceritakan amal kita kepada sesama manusia, hukumnya haram, itu sum'ah atau riya. Menunjukkan amal kepada makhluk, ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kepada Allah, disyariatkan. Makanya kita kalau mau riya, ya riya saja kepada Allah. Kalau mau sum'ah, sum'ah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama bertawassul dengan amal solehnya berupa memelihara hak buruh, hak karyawan. Orang kedua dengan baktinya kepada kedua orang tua. Orang ketiga bertawassul karena dia takut kepada Allah sehingga meninggalkan perbuatan zina yang hendak dia lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu gua itu dari batu besar yang menghalanginya sehingga mereka bisa keluar. Berarti mereka punya keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dirinya ketika mereka betul-betul punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai ke kita. Sehingga ini menunjukkan pelajaran tentang bagaimana bertawassul dengan amal saleh. Tayyib. Kemudian yang keenam, tawassul sebelumnya begini. Yang boleh itu tawassul dengan amal saleh. Sehingga dia beramal ikhlas, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Lalu dia jadikan amalnya itu untuk perantara doa. Nah itu disyariatkan. Yang gak boleh gimana? Beramal dengan niat untuk dapat dunia, ini gak boleh. Misal ya, ada orang ingin sukses karir atau diterima kerja, lalu dia puasa, dia tahajud, dia beramal soleh. Keinginan besarnya adalah dengan puasa ini nanti kamu akan sukses berkarir, dengan rajin tahajud nanti kamu akan diterima kerja. Maka ini beramal dalam rangka untuk kepentingan dunia, dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u lima nurid. Siapa yang menghendaki balasan yang disegerahkan, yaitu balasan dunia, maka aku bisa segerahkan balasannya sesuai yang aku kehendaki, bagi siapa saja yang aku kehendaki. Sehingga Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan kepada hambanya ketika di dunia. Tapi setelah itu di akhirat gak ada jatah, karena dia sudah menghabiskan pahala amalnya ketika di dunia. Waliyadzubillah. Makanya ada sebagian sahabat yang mereka tidak mau hidup dalam kondisi serba nikmat. Alasannya adalah khawatir jangan-jangan amalnya disegerakan balasannya oleh Allah di dunia sehingga dia enggak dapat jatah di akhirat. Seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang bawa daging enak gitu ya. Terus Umar melihat, wah tiap hari orang ini kok makan enak terus. Apa kata beliau? Kalau saya mau saya bisa seperti kamu. Tapi saya takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah berfirman tentang orang musyrikin ketika mereka disiksa oleh Allah, tentang orang kafir. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah memborong semua kenikmatan di kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, semuanya sudah kalian nikmati. Nah, sekarang enggak ada jatah. Nah, sampai ada sahabat yang takut seperti itu. Ya. Makanya kita kalau makan enak dipikir sih ya. Ini kira-kira mengurangi pahala enggak? Kalau dulu ada yang seperti itu. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Pada kondisi beliau sedang berbuka puasa, semuanya serba dihidangkan. Ya, tentu kalau di zaman kita ya lebih nikmat di zaman kita ya, dengan aneka warna makanan. Di zaman Abdurrahman bin Auf mungkin tidak ada semar mendem gitu, ada. Mungkin tidak ada getuk gitu, ada ini ada getuk, ada semar mesem, ada rondo kemul. Aneka warna-warni makanan. Tapi Abdurrahman bin Auf melihat situasi seperti itu, beliau malah nangis. Dan beliau tidak mau makannya. Beliau teringat Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, "Kutila Mus'abun wa huwa khairum minni." Mus'ab bin Umair itu terbunuh ketika peristiwa perang Uhud, padahal beliau lebih bertakwa dibandingkan aku. Dan saya khawatir Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan semua nikmat ini, amalku akan berkurang. Masya Allah ya. Ini manusia-manusia yang sangat sayang dengan amalnya, sehingga mereka mempertahankan amal itu jangan sampai berkurang, sampai pada kondisi apa kalau bahasa Jawanya ya. Sampai dalam kondisi meninggalkan yang enak. Itu namanya apa Pak? Prihatin. Jadi dia lebih milih sing prihatin-prihatin, meskipun dia punya, meskipun dia mampu untuk melakukan itu. Ya. Tayyib. Kemudian berikutnya adalah tawassul dengan meninggalkan maksiat. Misalnya meninggalkan minum khamr, minuman keras, berzina, dan sebagainya dari berbagai hal yang diharamkan. Salah seorang dari mereka terperangkap dalam gua, lalu bertawassul karena dia meninggalkan zina, sehingga Allah menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. Adapun umat Islam sekarang, mereka meninggalkan amal soleh dan bertawassul dengannya, lalu menyandarkan diri bertawassul kepada dengan amal soleh orang lain yang telah mati. Mereka melanggar petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena seperti yang kita tahu di masa sekarang, orang itu mengandalkan kesolehan orang lain. Oh, ada orang yang mengandalkan kesolehan orang lain, sehingga dia bertawassul dengan kesolehan orang lain. Ya, misalnya, ya Allah, dengan kesolehan guru saya, aku meminta kepadamu. Solehnya gurumu kan untuk gurumu, bukan untuk kamu. Kalau bahasa yang lebih sering adalah menggunakan jah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggunakan kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa sebelumnya ya. Jadi di sini tawassul meninggalkan maksiat ini termasuk di antara tawassul yang disyariatkan. Karena meninggalkan maksiat termasuk amal. Cuman begini ya. Meninggalkan maksiat itu bisa menjadi amal dan bisa tidak menjadi amal. Seperti kita sekarang sedang ngaji. Terpikir enggak untuk ngerokok? Enggak ya. Langsung gedek dia. Apakah terpikir untuk minum khamer? Makan babi? Sama sekali tidak. Sehingga kita sekarang sedang tidak berbuat maksiat dalam bentuk mengkonsumsi makanan yang haram. Terpikir tidak untuk berbuat zina? Tidak. Tidak melakukan maksiat dalam bentuk perbuatan dan tindakan yang tercela. Tidak terpikir untuk menyembah berhala. Tidak terpikir untuk membunuh manusia. Dan seterusnya. Berarti kita sedang meninggalkan banyak maksiat. Ada banyak sekali dosa-dosa besar. Tidak sedang saya lakukan semuanya. Apakah kita dapat pahala? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita tidak terpikir untuk melakukan itu. Tapi kalau kita sedang menghadapi tantangan itu, ya, misalnya ada rokok, ya, terus balik lagi tertarik ingin merokok, tapi dia tahan. Ittaqullah, ittaqullah. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Terus dia tinggalkan rokok, enggak mau ngerokok. Maka ada unsur perjuangan yang dia lakukan ketika meninggalkan maksiat, inilah yang bernilai pahala. Nah. Kemudian yang ketujuh, tawassul dengan minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Tawassul dengan minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup. Nah ini yang benar ya. Bukan menggunakan kesolehan orang lain. Tapi yang kita manfaatkan adalah dia mendoakan kita. Dan ini harus doa yang ikhlas. Sehingga kalau doanya berbayar ya berarti tidak ikhlas. Nggih. Mbah Yai niki wonten saking kula tapi pesan nggih. Nanti tolong saya didoakan. Ya. Sekali doa itu jutaan. Wah itu di kampung saya ada ya. Jadi, beliau termasuk kiai yang kondang. Para nelayan, nelayan-nelayan yang perahu besar kan, ada nelayan perahu besar dan yang perahu kecil. Yang berangkat bulanan, itu sebelum berangkat sowan dulu ke Mbah Yai. Nggo duit cak gepok. Kemudian minta tolong doakan semoga semuanya lancar. Jadi yang diminta doanya. Tapi cara seperti ini justru menyebabkan tawasolnya tidak berhasil. Kenapa? Doanya gak tulus. Karena dia berdasarkan kepentingan dunia. Terus apa dalil bahasanya kita boleh minta didoakan orang soleh yang masih hidup? Disebutkan dalam riwayat ada orang yang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkanku sehingga bisa melihat kembali." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan, "Jika kamu mau, aku akan berdoa untukmu sehingga kamu sembuh, dan jika kamu mau, bersabarlah dan itu lebih baik bagimu." Dan ini dijadikan dalil berarti berobat itu tidak wajib. Orang ini sakit, sakitnya sakit buta. Kemudian ingin, dan butanya itu buta bukan sejak kecil ya. Butanya karena sebab sebelumnya bisa lihat, terus buta. Lalu dia ingin sembuh, bisa melihat kembali seperti dulu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong doakan biar saya sembuh dari buta." Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pilihan. "Saya bisa doakan kamu, kamu sembuh, atau yang kedua, biarkan saja dalam kondisi buta sampai mati dan itu lebih baik bagimu." Jadi loro kaya ngene gak apa-apa, lebih baik bagimu. Disebut lebih baik kenapa? Karena dia akan mendapatkan janji surga. Tapi orang itu tetap mengatakan, "Doakanlah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya berwudu secara sempurna, kemudian sholat 2 rakaat. Selanjutnya beliau menyuruhnya berdoa dengan mengatakan, "Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika nabi rahmah, ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali, Allahumma fashafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi." Qala fa fa'ala ar-rajulu fa bari'a. Kemudian ketika orang ini tetap meminta untuk berdoa, dan hadis ini dijadikan dalil oleh ahli tawassul dengan menggunakan jah berdasarkan hadis ini, tapi ini salah paham ya. Silakan kamu baca kalimat berikut. "Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu dengan nabimu sang nabi rahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku dengan perantara dirimu untuk mewujudkan hajatku hadihi, hajatku ini, lituqdabi, agar segera dikabulkan." Coba kita ulang kalimatnya ya. "Ya Allah, aku mohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu nabi rahmat. Wahai Muhammad, aku menghadap kepada Rabbmu untuk mengajukan hajatku, bika, dengan perantara dirimu, lituqdali, agar dikabulkan. Allahumma fasyafi'hu fiyya." Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa dia untukku. "Wasyafi'ni fihi," dan kabulkanlah permohonanku dengan menggunakan tawassul sang nabi. Fafa'ala, kemudian orang ini melakukan itu terus sembuh. Oh, berarti ini kan boleh berdoa dengan menggunakan jah. Yaitu kehormatan orang, kesolehan orang lain. Namun pemahaman seperti ini enggak benar ya. Berdoa dengan jah itu seperti tadi ya. "Ya Allah, dengan kehormatan nabimu, ampunilah aku." Dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dia tidak berdoa kepada nabi, tapi dia menggunakan kehormatan nabi, kesolehan nabi, dipakai sebagai tawassul berdoa. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus bagaimana dengan hadis ini? Kita lihat penjelasannya. Hadis di atas mengandung pengertian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk laki-laki buta tersebut dalam keadaan beliau masih hidup. Jelas ya? Lalu Allah mengabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut agar berdoa untuk dirinya. menghadap kepada Allah untuk menerima kepadanya, untuk meminta kepadanya agar dia menerima syafaat nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menerima doanya. Jadi begini, bahasa lainnya gini ya. Kalau menggunakan jah, misalnya gubernur, gubernur punya anak lanang yang paling disenangi. Terus kita datang bawa proposal. Wahai Pak Gubernur, atas nama putra Bapak yang bernama Paimin, tolong terimalah proposal saya ini. Nah, Paimin itu sangat disenangi sama gubernur. Sudah? Maka gubernur melihat, kamu apa sudah minta izin ke Paimin untuk menggunakan namanya mengajukan proposal? Ya belum, cuman atas nama Paimin saya minta proposal ini tolong di ijabai. Nah, ini ditolak oleh gubernur. Yang kedua seperti ini. Kita bawa proposal datang ke Paimin. Min, Paimin, tolong proposal ini disampaikan ke Pak Gubernur. Oh iya, siap. Tapi nanti kamu juga harus menghadap ke Pak Gubernur. Sampaikan kepada Pak Gubernur, mohon agar permohonan dari Paimin dikabulkan. Paham ya? Lalu kita menghadap ke gubernur. Wahai Pak Gubernur, saya telah mengajukan proposal melalui Paimin, tolong pengajuan dari Paimin ini dikabulkan. Mafhum di sini? Nah, gubernur manggil Paimin. Mana Paimin proposalnya? Paimin berdoa meminta kepada gubernur, ini Bapak, tolong proposal ini dikabulkan. Lalu kita minta syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Kabulkanlah wahai Bapak permohonan si Paimin untukku, dan jadikanlah permohonanku itu dikabulkan karena dia. Paham ini ya? Ini dua hal yang berbeda. Ini penjelasan Syekhul Islam yang di Majmu' Fatawa. Ketika beliau mensyarah hadis ini, salah paham mereka yang memahami ini dijadikan sebagai doa dengan menggunakan jah. Maka orang ini berdoa sendiri kepada Allah, tapi dia minta Rasulullah SAW mendoakannya. Nabi SAW mendoakan agar orang ini disembuhkan dari buta. Lalu dia minta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah doanya Muhammad yang meminta agar mataku sembuh. Nah, begitu ya. Sehingga permintaan orang ini apa? Mohon agar doanya orang lain dikabulkan. Beliau tidak melakukan, ya Allah sembuhkanlah mataku dengan keagungan Muhammad. Beliau tidak melakukan seperti itu. Ya Allah sembuhkanlah mataku dengan kesolehan Muhammad. Beliau tidak minta seperti itu. Kalau seperti itu, enggak perlu datang ke tempat beliau, di rumahnya bisa. Beliau sudah meninggal pun bisa. Tapi yang kayak gini, beliau sudah meninggal enggak bisa. Sehingga Paimin sudah mati. Lalu kita tahu ini anak kesayangan gubernur. Kita mengajukan proposal ke gubernur, wahai Pak Gubernur, atas nama anak Paimin yang sudah mati, tolong proposal saya ini dikabulkan. Ini enggak boleh. Sehingga proses yang tadi kita lewat Paimin, Paimin yang mengajukan doanya, lalu kita minta kepada Pak Gubernur agar permohonan melalui Paimin ini dikabulkan, itu hanya bisa dilakukan ketika kapan? Paimin masih hidup. Paimin masih mati enggak bisa. Paham ini ya? Alhamdulillah. Karena itu seperti ini khusus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan tidak mungkin berdoa dengannya setelah beliau wafat, sebab para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Demikian pula orang-orang buta yang lainnya, tidak ada yang mendapatkan manfaat dengan doa itu setelah terjadinya peristiwa tersebut. Sehingga hanya berlaku untuk sahabat yang mengalami langsung doa yang beliau titipkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan tawassul yang dilarang, bagian 24. Tawassul yang dilarang adalah tawassul yang tidak diajarkan dalam Islam. Karena tawassul ini termasuk ibadah, sehingga jika tidak ada panduannya, maka itu menjadi perbuatan bid'ah. Di antaranya adalah tawassul dengan orang mati. Insyaallah nanti kita sampai jam 10 ya. Yang pertama, tawassul dengan orang mati, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka sebagaimana banyak kita saksikan di saat ini. Mereka menanamkan perbuatan tersebut atau mereka menamakan perbuatan tersebut sebagai tawassul, padahal sebenarnya bukan tawassul. Sebab tawassul adalah memohon kepada Allah dengan perantara yang disyariatkan, seperti iman, amal soleh, asma'ul husna dan sebagainya. Berdoa dan memohon kepada orang mati adalah sikap berpaling dari Allah, dan ini termasuk syirik besar. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang dia tidak bisa mengabulkan doamu dan juga tidak bisa mendatangkan madarat bagimu. Jika kamu melakukan itu, berarti kamu termasuk orang yang zalim. Orang zalim dalam ayat di atas artinya adalah orang musyrik. Baik. Jadi ini disebut tawassul, sebenarnya itu kamuflase. Aslinya ini bukan tawassul. Yang lebih tepat apa yang kayak gini? Seperti ini disebut oleh para ulama dengan istisfa, meminta syafaat. Seperti perkataan orang musyrikin, mereka ketika diingatkan, kenapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Lalu mengatakan, haulai syufa'una indallah. Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Mereka itu para pemberi syafaat bagi kami di hadapan Allah. Sehingga itu bukan tawassul. Karena sederhananya tawassul itu kita mengajukan lalu diiringi oleh sesuatu agar pengajuan kita ini lebih dekat. Kalau yang seperti ini, kita tidak mengajukan kepada Allah, atau hamba tidak mengajukan kepada Allah, tapi mengajukan kepada kuburan atau tempat-tempat yang dianggap keramat, sehingga doanya kepada tempat keramat ini dengan harapan nanti dia yang akan menyampaikan kepada Allah. Nah, model ini namanya istisfa, meminta agar yang bersangkutan memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang ya. Karena ini perbuatan kesyirikan, memohon kepada orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua, tawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapan mereka, ya Rabbi bijahi Muhammadin ishfili. Wahai Rabbku, dengan kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, sembuhkanlah aku. Dan beliau mengatakan, penulis mengatakan, ini perbuatan bid'ah, sebab para sahabat tidak pernah melakukan itu. Sehingga tidak ada ajaran dalam syariat beliau, kita diajarkan untuk bertawassul menggunakan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan tawassul yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Adapun tawassul yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab dengan doa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, semasa dia masih hidup. Umar tidak bertawassul dengan Rasulullah SAW setelah beliau wafat, ketika beliau minta hujan diturunkan. Jadi ceritanya begini. Terjadi musim paceklik yang berkepanjangan di masa Umar. Lalu beliau melakukan sholat istisqa. Cara orang di masa silam ketika melakukan sholat istisqa adalah nyari orang yang doanya mustajab. Kemudian kumpul bareng di lapangan. Terus orang mustajab ini diminta untuk berdoa. Silahkan berdoa. Itu salah satunya. Sehingga mereka kadang enggak pakai sholat, tapi langsung berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Umar. Mereka semuanya kumpul mengharapkan agar segera diturunkan hujan. Lalu Umar menggunakan Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas dipanggil, "Wahai Abbas, silahkan kau berdoa." Nah, di situ mukaddimahnya kata Umar, "Ya Allah, ketika nabimu masih hidup, maka kami minta seperti ini kepada nabimu. Dan setelah nabimu meninggal, maka kami minta seperti ini kepada paman nabimu." Yaitu Abbas, agar Abbas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti masuk dalam kategori mana? Tawassul yang diperbolehkan nomor 7. Menggunakan orang yang masih hidup. Jadi sama seperti model tadi ya, ada gubernur, ada paimin, kita yang mengajukan permohonan. Maka kita meminta kepada Allah, "Ya Allah, doa yang dipanjatkan oleh paimin, kabulkanlah." Umar meminta, "Ya Allah, doa yang dipanjatkan oleh Abbas, kabulkanlah." Sehingga kita minta dikabulkannya doa orang yang berdoa untuk kita. Nah, itu diperbolehkan. Ada hadis yang mengatakan, "Tawassalu bijahi, bertawassullah kalian dengan kemuliaanku." Tapi hadis ini hadis palsu, tidak memiliki sumber. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam, tawassul bid'ah ini bisa menyebabkan pada kesyirikan, yaitu jika dia mempercayai bahwa Allah membutuhkan perantara sebagaimana seorang pemimpin atau penguasa. Sebab dengan demikian berarti sama dengan menyamakan Allah sebagaimana makhluknya. Abu Hanifah mengatakan, "Aku membenci memohon kepada Allah dengan melalui selain Allah." Demikian seperti yang disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, ya, atau yang lebih dikenal dengan Hasyiah Ibnu Abidin. Kemudian yang ketiga adalah meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dirinya padahal beliau sudah wafat. Seperti panggilan mereka, "Ya Rasulullah, doakanlah aku." Maka ini tidak diperbolehkan karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalas." Ketika manusia itu mati, maka seluruh amalnya terputus, sehingga enggak bisa melakukan seperti ini karena amalnya sudah terputus. Nah, maka orang yang mati itu sibuk dengan dirinya. Dia tidak ngurusi yang lainnya. Maka mereka tidak ngurusi yang hidup. Yang hidup yang ngurusi hidup sendiri. Yang mati mereka sudah sibuk dengan balasan, baik balasan kebaikan maupun balasan keburukan. Pada prinsipnya tawassul yang dilarang itu ada dua. Yang pertama adalah tawassul dengan menggunakan kesolehan orang lain, seperti dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kehormatan si A, kemuliaan si B. Ini dilarang karena ini tidak pernah disyariatkan dalam agama kita. Sedangkan kasus orang yang buta tadi tidak termasuk seperti ini. Yang kedua, tawassul syirik, yaitu minta agar orang yang sudah mati mendoakan. Baik yang sudah mati itu seorang nabi atau selain nabi. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berarti sudah selesai untuk bagian tawassul. InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang syarat-syarat turunnya pertolongan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Cukup, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Saya masih bingung, apakah tawassul itu maksudnya fitnah, apakah syirik kecil, atau Tayyib. Kalau ada orang yang meminta kepada penghuni kubur, ada minta orang kepada penghuni kubur, wahai penghuni kubur, sampaikanlah doaku ini kepada Allah. Apakah ini sudah bisa divonis syirik? Ada satu artikel yang pernah ditulis oleh Ustadz Aris Munandar ya. Beliau menerjemahkan fatwanya, saya lupa syekhnya, bahwa kalau dia tidak berdoa kepada penduduk, kepada penghuni kubur, tapi yang dia lakukan adalah meminta kepada penghuni kubur, menyampaikan doanya kepada Allah, ini tidak sampai pada derajat syirik akbar. Tapi ini dari atun ila syirik, tapi ini jalan menuju syirik akbar, sehingga dia dilarang keras karena ini jalan menuju syirik akbar, dan bahkan dia sangat mendekati syirik akbar karena dia tidak punya ketergantungan batin kepada penghuni kubur. Dia yakin penghuni kubur ini enggak bisa mengabulkan, dia enggak punya ketergantungan. Tapi yang ada pada dirinya adalah memohon kepada penghuni kubur, menyampaikan doa ini kepada Allah, karena dia yakin penghuni kubur ini dekat dengan Allah. Dan pendapat yang lebih tepat, ini termasuk syirik akbar. Sebagaimana apa yang Allah sebutkan di surat Az-Zumar, walladzina yad'una min dunihi, orang-orang yang mereka sembah selain Allah, orang musyrik itu beralasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali agar mereka lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Dan bentuk peribadatan itu adalah mereka menitipkan doa kepada para penghuni kubur atau orang-orang yang sudah mati. Meskipun dibantah oleh pendapat yang pertama, yang dilakukan oleh musyrik itu berdoa, beribadah, bukan sebatas meminta. Beribadah itu ada unsur at-ta'dim, pengagungan. Berarti kalau enggak ada unsur ta'dim, pengagungan, maka itu bukan termasuk ibadah. Walakullin, di sini masih ada khilaf, tapi kita lebih cenderung menyatakan itu syirik besar. Kalau misalnya dianggap bahasanya itu belum syirik besar, kita semuanya sepakat ini dilarang. Kita sepakat ini dilarang. Tapi apakah ini sudah masuk pada porsi syirik besar ataukah tidak, itu khilaf. Ada yang mengatakan ini belum syirik besar, tapi baru dari atun ila syirik. Ada yang mengatakan ini sudah syirik besar. Nah, kalau ada unsur takdim, sepakat itu syirik besar, karena itu berarti beribadah kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa jika kita mimpi bertemu orang yang bersama, bertemu orang yang bersama kita berulang-ulang, mimpi punya bayi, bahkan sampai mimpi hubungan suami istri, berarti ada izin, ada jin yang suka dengan kita, atau kita ketempelan jin, apa itu benar ya? Ciri-ciri ketempelan jin bagaimana? Tayyib. Mimpi enggak usah digubris ya. Yang jelas mimpi yang enggak karuan itu godaan setan. Tapi manusia tidak ketempelan jin karena mimpi. Ketempelan jin itu sampai menutupi akalnya, sehingga kognitifnya bisa hilang, afektifnya bisa hilang, ada perubahan perilaku, psikomotoriknya berubah, kadang guyang-guyu dewe ya, cekakaan sendiri. Tapi kalau enggak sampai seperti itu, dia bangun sadar, dia tahu siapa dirinya, dia sadar lingkungannya, bisa berkomunikasi dengan baik, berarti dia tidak ketempelan. Buang mimpi itu jauh-jauh dan enggak usah dipikirkan. Bolehkah berdoa dengan menyebut nama Allah menggunakan bahasa Indonesia? Jawabannya boleh, ini terjemahan ya. Terjemahan dari Asmaul Husna diperbolehkan selama terjemahannya benar. Tapi kalau terjemahannya keliru ya bisa jadi enggak sopan. Wahai zat yang maha membinasakan. Nah, ini enggak sopan ya. Tapi kita gunakan terjemahan yang benar. Wahai Zat yang maha pemberi ampunan, wahai Zat yang maha belas kasih, ini diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada ancaman bagi orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah berupa harta dan kesehatan fisik namun tidak digunakan untuk ibadah haji, padahal dia Islam juga rajin beramal? Ada pernyataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan beberapa riwayat yang lainnya. Umar pernah mengatakan, barang siapa yang punya kemampuan, man ataqal hajja falam yahujja, siapa yang punya kemampuan untuk haji tapi dia tidak haji, la yadurruhu ayyamuta yahudiyan wala nasraniyan. Arab mati Yahudi, arab mati Nasrani, sakarepe. Itu sama dengan orang tua jengkel sama anaknya. Jika anda ni raiso, tetap mainan saja. Kowe ketabrak apa kan sakarepmu. Padahal kalau dia mati kan orang tuanya sedih. Kowe arep mati ketabrak, arep mati dicokot ulo sakarepmu. Saking jengkelnya orang tuanya. Dan itu dalil bahwa bagi mereka yang sudah punya kemampuan untuk haji harus segera daftar haji di angka 25 juta. Orang punya tabungan 25 juta nganggur, dan itu tidak mempengaruhi kondisi nafkah keluarganya. Dalam arti dipakai daftar haji, anaknya enggak sampai kelaparan, istrinya enggak sampai gugat cerai misalnya. Nah, kalau seperti itu segera gunakan untuk daftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah doa Dzunnun yaitu Nabi Yunus boleh dipanjatkan setiap saat? Jawabannya boleh, sebagai bentuk istighfar memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa ini sebagai tawasul. Da'watu dhinnun, doanya dhunnun. Siapa yang meminta kepada Allah setelah itu, maka Allah akan mengijabainya. Sehingga kita jadikan sebagai pembuka doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kita berdoa, Rabbi gfirli, Allahumma rzuqni, dan seterusnya. Adik akan menikah karena kita beda pulau tempat tinggal. Orang tua di kampung masih kurang paham masalah haramnya musik. Di acara pernikahan adik, orang tua mengadakan hiburan organ tunggal penyanyi dangdut diiringi alat musik. Bagaimana mengingatkan orang tua tanpa tersinggung? Anak sudah coba kasih masukan tapi sepertinya belum mau menerima dengan alasan karena organ tunggalnya sudah bayar DP. Kalau misalnya bisa diganti DP-nya, ya DP-nya berapa? 1 juta. Dan kita bayar 1 juta. Saya ganti. Sehingga dia tidak merasa kehilangan dengan nilai itu, insya Allah lebih baik. Jika kita menceritakan amal soleh kita terhadap anak-anak dengan tujuan agar anak bisa mengikutinya, jawabannya boleh, karena ini untuk pendidikan, bukan riak. Orang tua riak ke anak enggak? Enggak ya. Kalau orang tua enggak, karena tidak ada orang tua yang iri kepada anak. Kowe kok lebih sukses timbangannya aku. Wah, ra trimo. Pernah saya difitnah oleh pembantu saya dengan menceritakan ke para tetangga kalau saya tidak pernah membantu atau membayar dia. Lalu saya jelaskan apa-apa yang saya lakukan. Di sana ada gaji, ada fasilitas, ada sedekah, ada zakat, ada tunjangan. Apa pahala saya gugur dengan meluruskan tuduhan itu? Insya Allah tidak, karena yang anda lakukan mengembalikan nama baik ya. Nah, pembantu kayak gini jangan dipertahankan ya. Begitu juga saya pernah ditegur agar menafkahi orang tua. Lalu saya jelaskan, sama yang menegur tentang apa-apa yang saya lakukan untuk orang tua. Insya Allah tidak masalah. Nah, ada sahabat yang dia dikomplain oleh istrinya karena malas ibadah dan seterusnya. Terus sahabat ini lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, yang saya lakukan seperti ini. Diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula peristiwa antara Mu'ad dengan yang tadi malam kita ceritakan ya, Hazm bin Abi Ka'ab, yang dia kelamaan nunggu sholatnya Mu'ad, akhirnya sholat sendiri. Lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, yang kamu lakukan ketika sholat bagaimana? Saya kalau sholat baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Oh, sholatmu sama seperti saya. Berarti cerita tentang masalah ibadah, namun bisa atau namun dalam rangka untuk apa? Mengembalikan suasana normal, hukumnya diperbolehkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keponakan saya sedang bersedih karena anaknya lahir prematur 2 hari yang lalu, sedang kritis, liver membesar. Amalan apa yang bisa disarankan? Yang bisa kita sarankan adalah banyak berdoa kepada Allah dengan permohonan sesuai yang dia inginkan, dan mohon untuk tidak terlalu bersedih, dalam arti sedih sehingga meninggalkan kewajiban. Karena kalau sedih sampai meninggalkan kewajiban, itu berarti tingkatannya tidak sabar. Sedih boleh, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Mohon doa dari para jamaah semuanya agar namanya Arkan Hafidh Kusno diberikan jalan untuk pulih sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan untuknya dan menjadikannya anak yang saleh bagi orang tuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.